50 languages. 70. Menginginkan sesuatu. Apakah Anda ingin merokok? Apakah Anda ingin berdansa? Apakah Anda ingin berjalan kaki? Saya ingin merokok. Apakah kamu ingin sebatang rokok? Dia ingin korek api. Saya ingin minum sesuatu. Saya ingin makan sesuatu. Saya ingin beristirahat. Saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Saya ingin meminta sesuatu kepada Anda. Saya ingin mengundang Anda. Apa yang Anda inginkan? Apakah Anda ingin kopi? Atau Anda lebih suka teh? Kami ingin pulang ke rumah. Kalian ingin naik taksi? Mereka ingin menelepon. Anda bisa mengunjungi kami di www.book2.de agar Anda dapat melihat buku pelajaran dan mendownload versi yang terbaru.